Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tadi di antara asar a'immah rahimahumullah dalam anjuran atau perintah untuk orang itu mengagungkan sunnah rasulnya, itu yang harus dia ambil, itu yang wajib dia amalkan dan dia buang selain itu, dia tinggalkan yang bertentangan dengan itu, adalah asar dari Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau katakan ajibtu liqaum arafu al-isnad wa sihhatah. Aku heran kepada kaum orang-orang yang ngerti sanad hadis, faham itu sahih, yadhabun ila ra'i Sufyan, itu tidak dia ambil, malah dia berpegang dengan pendapat Imam Sufyan. Wallahu yaqul, padahal Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintah beliau, kalau-kalau mereka tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Kata Imam Ahmad, atadri mal fitnah, tahukah kamu apa itu fitnah? Asyirik. Fitnah adalah syirik. La'allahu idha radda ba'da qawli an yaqa' fi qalbihi syai' minaz zaiq fayahlak. Karena orang kalau sudah mulai berani menolak, meninggalkan ucapan Rasul, berarti ada dalam kalbunya penyimpangan dan dengan itu dia bisa binasa. Wal'iyadzu billah. Termasuk yang ditanamkan oleh Imam Ahmad pula kepada murid-muridnya, la tuqalliduni wala tuqallidu malikan wala syafi'i wala thawri wa ta'allamu kama ta'allamna. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan kalian taklid kepada Malik, Syafi'i ataupun Thawri, tapi belajarlah sebagaimana kami belajar. Dari mana itu kami berpendapat, artinya dasarnya apa, dalilnya, ayat, hadis, itu yang kamu pelajari dari sumbernya, sehingga kamu mengamalkan segalanya dalam agama ini berdasarkan nas. Kamu punya dasar dalilnya. Imam Ahmad pula yang mengatakan, min qillati ilmir rajul an yuqallida dinahur rijal. Tanda dari minimnya ilmu seseorang ketika dia dalam agamanya taklid ke orang, tidak mempelajari nusus, tidak mengambil dari dalil, ayat, hadis, tapi orang yang dia ikuti, dia ngekor di belakangnya. Imam Ahmad pula mengatakan rahimahullah, la tuqallid dinaka ar-rijal fa innahum lan yaslamu min an yaghlatu. Jangan kamu taklid dalam agamamu kepada orang, karena mereka enggak terjamin untuk tidak salah. Ini namanya manusia bisa keliru, bisa salah. Maka aman bagi kamu kalau kamu ingin selamat agamamu, ambil dari mana mereka itu mengambil. Itu asar dari beberapa asar dari Imam Ahmad rahmatullahi alaih, termasuk dari kalangan a'immah asar mereka mengajarkan masalah ketaatan dan mengikuti sunnah. Apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lam Waqi'in, Syafi'i rahimahullah imam mengatakan, qala li qa'il, seseorang ketika mengatakan kepadaku, dullani ala anna Umar amila syai'an thumma sara ila ghairihi li khabar nabawi, tunjukkan padaku bahwa Umar pernah melakukan sesuatu lalu beliau tinggalkan karena tahu hadis Rasul SAW, maka hadis itu yang diambil oleh Umar. Beliau tinggalkan yang ini. Qultu lahu, aku jawab, kata Imam Syafi'i, haddatsana Sufyan an-Zuhri an Ibn al-Musayyib anna Umar kana yaqul ad-diyah lil aqilah wala tarithul mar'ah min diyati zaujiha. Semula Umar berpendapat, dan itu beliau pegang, beliau katakan, diyah itu untuk aqilah. Dia tebusan, ini misalnya seseorang dibunuh kemudian tidak menuntut kisos keluarganya, maka yang diminta pelaku pembunuhan atau keluarganya membayar dia tebusannya seharga 100 ekor onta. Untuk siapa ini dia ini? Diserahkan ke siapa? Siapa yang berhak mendapatinya? Kata Umar, aqilah. Aqilah adalah kerabat laki seseorang dari garis laki. Bapaknya, kakeknya, bapak dari bapaknya, saudara dia laki, kakak maupun adik, ami, saudara bapaknya laki. Ini aqilah. Mereka yang terima diyah itu tadi. Sehingga istri dari korban yang terbunuh tidak berhak mendapat dari diyah suaminya. Jadi kan dapat 100 onta. Nah, bagaimana dengan istrinya? Istrinya kan juga korban. Sedih sekali suaminya dibunuh. Walhasil Umar katakan si istri tidak berhak mendapat diyahnya. Hatta akhbarahu Dhahak bin Sufyan, sampai kemudian disampaikan oleh Dhahak bin Sufyan, sampaikan kepada Umar, anna Rasulullah SAW kataba ilaih, Rasul beri keputusan, dicatat kepada Dhahak, an yuwaritha mra'at dhababi min diyatihi. Rasul perintahkan kepada Dhahak untuk memberi hak waris kepada istri Ad-Dhababi, yang Dhababi ini suaminya dibunuh lalu dapat diyah, dapat tebusan. Maka istrinya Rasul perintahkan untuk kasih dia bagian hak warisnya. Faroja'a ilaihi Umar. Maka itu yang diambil oleh Umar. Karena hadis dari Rasul. Pendapat beliau, beliau tinggalkan. Demikian contoh nyata bagaimana para sahabat begitu tahu itu dari Rasulnya, itu yang mereka pegang. Mereka tinggalkan segala yang menyalahi itu. Wa akhbarana Sufyan an Amr ibn Dinar wa ibn Tawus an Tawus anna Umar qala udzakkirullah imra'an sami'a minan nabi fil janin syai'an. Kata Tawus, Umar radhiyallahu taala anhu menyampaikan di depan para sahabat semua yang masih ada waktu itu. Ya, beliau ingatkan dengan nama Allah. Tolong, kata Umar, siapa di antara kalian yang mendengar dari Rasul SAW tentang janin, sesuatu hukum yang berkaitan dengan janin ini? Faqala Hamal ibni Malik ibni Nabighah. Maka berdiri Hamal ibni Malik ibni Nabighah. Qala kuntu baina jariyatain li. Aku pernah, waktu itu ada dua budak. Fadarabat ihdahumal ukhra bimistah fa'alqat janinan mayyitan. Ada perkelahian gitu. Walhasil yang satu ini sampai mukul satunya dengan alat berat gitu. Walhasil keluron, gugur itu janinnya, kandungannya keluar, mati. Faqada fihi Rasulullah fi ghurrah. Maka Rasulullah SAW tentukan hukumnya adalah ghurrah. Itu yang dibayarkan kepada si ibu ini atau keluarganya. Ghurrah senilai satu budak. Ya, itu budak dijual belikan. Ya, tergantung nilainya, misalnya di zaman sekarang misalnya nilainya 100 juta ya, 100 juta itu yang dibayarkan sebagai tebusan karena dia berbuat kejahatan mengakibatkan gugur dan mati bayi ini keluar. Qala Umar, mendengar itu Umar katakan, laulam nasma' fihi hadza laqadhaina fihi bighairi hadza. Alhamdulillah kita dengar ini dari Rasulullah SAW. Kalau kita enggak dengar, mungkin akan aku hukum, aku putuskan hukum, aku tentukan selain ini. Karena enggak tahu. Maka itu yang diambil oleh Umar. Atau di riwayat lain Umar katakan, kitna lanakdhi fihi biro'ina. Hampir aja aku menentukan hukum ini dengan pendapatku sendiri. Tapi tadi dari kehati-hatian Umar, beliau tanya dulu, siapa yang kalian, dari kalian yang pernah mendengar mungkin Rasulullah bicara tentang hukumnya ini tadi janin. Demikian beliau tinggalkan ijtihadnya, beliau ambil nas. Setelah asar Umar ini, Ibnu Qayyim rahimahullah berkomentar, hadza huwal wajib ala muslim. Demikian yang wajib atas setiap muslim. Id ijtihadur ra'i innama yubah lil muttar kama tubah lahul maitah wadam endat darurah. Karena ijtihad seorang alim, dia berijtihad menghadapi masalah, dia harus tentukan hukum, itu dipakai saat keadaan darurat, keadaan gawat darurat. Layaknya boleh bagi orang untuk makan bangkai saat darurat, dia gak ada makanan lain di depannya, kalau gak segera makan dia mati, atau minum khamr misalnya, orang tersedak atau apa, segera harus minum, atau dehidrasi yang luar biasa, kalau gak segera minum bisa mati. Keadaan gawat darurat baru dipakai, dibolehkan itu. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, faman itturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Maka yang terpaksa darurat, dia tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tidak ada dosa baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Qayyim, kadzalikal qiyas. Qiyas pun seperti itu. Innama yusar ilaihi indad darura, dipakai saat darurat saja. Artinya para a'immah, selama ada hadis, ada dalil, yaitu yang wajib kamu ambil, enggak boleh kamu belok ke yang lain, ke ijtihad ataupun qiyas. Imam Ahmad mengatakan, sa'altu Syafi'i, aku pernah tanya kepada Imam Syafi'i tentang qiyas, kapan digunakan ini. Kata Imam Syafi'i, qala indad darurah, dipakai saat darurat, enggak ada nas, enggak ada dalil yang sampai kepadamu. Ini tiga imam besar dalam Islam, Syafi'i, Ahmad, Syekhul Islam, termasuk Ibnul Qayyim, bahwa ijtihad maupun qiyas digunakan saat darurat saja. Itu pun kalau sudah kamu, orang sudah tentukan itu, ternyata belakangan datang disampaikan padanya nas hadis, ya dia harus tinggalkan ini. Seperti kisah Umar tadi, langsung ditinggalkan oleh Umar. Dia tahu ada hadis Rasul yang menyalahi ijtihadnya, beliau tinggalkan. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Perkara kedua, perlu diketahui pula bahwa yang semacam ini ijma' di kalangan a'immah, para ulama sunnah sepakat dan tidak ada yang khilaf dalam masalah ini. Tidak hanya itu, mereka mengingkari keras, pengingkaran tajam kepada orang yang telah sampai kepadanya dalil, tapi gak mau ngambil dalil itu, tidak dia amalkan, hanya karena dia taklid kepada imam tertentu. Hal itu perkara yang sangat dibenci, dan seperti tadi bukan hanya sekedar diingkari, keras pengingkaran a'immah terhadap orang yang melakukannya. Ibnu Abbas ketika ada orang yang menyampaikan kepada beliau tentang tamattu, bahwa Abu Bakar Umar tidak berpendapat demikian, ya karena ijtihad mereka di zaman itu. Kata Ibnu Abbas, yushik antanzil alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Aku takut kalian dihujani batu dari langit. Aku katakan kepada kalian, berkata Rasulullah, kalian mengatakan, tapi Abu Bakar Umar mengatakan begini. Ya Abu Bakar Umar radhiyallahu ta'ala anhum, karena satu dan lain alasan tidak berpendapat demikian tentang tamattu. Ya orang umroh dulu, tahallul, setelah itu dia tunggu sampai haji, tanggal 8 dia berangkat haji. Dia gabungkan dua amalan, ya umroh, bisa kemudian haji. Dan Rasulullah SAW menganjurkan itu dan mengatakan keutamaannya. Walhasil ketika dibenturkan dengan ijtihad Abu Bakar Umar, marah Ibnu Abbas. Kalian nanti dihujani batu dari langit, membenturkan perkataan Rasul dengan Abu Bakar Umar. Begitu pula selain beliau, masalah tayamum bagi orang yang junub, padahal itu perkataan Umar, pernyataan Ibnu Mas'ud, yang mereka ambil justru pendapat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Ya karena dalil permasalahannya bukan siapa orangnya. Ketika bersama dia dalil, ada sunnah, itu yang menjadikan dia kuat. Walaupun dalam keutamaan, dalam ilmu, secara umum ya Umar siapa beliau radhiyallahu anhu, tentu di atas Abu Musa. Tapi dalam beberapa perkara, nah, begitu pula dalam masalah diyah asabi', diyah dari tebusan, asabi' ini tangan. Jadi kalau terjadi kriminal, kejahatan, na'udzubillah, orang ini matahkan, mutus jari jemari lawannya. Muawiyah radhiyallahu ta'ala an punya dalil hadis dari Rasul SAW, hadihi wa hadihi sawa. Umar punya ijtihad dalam perkara tadi jari ini, beda dengan sunnah, menyalahi sunnah, karena ijtihad beliau radhiyallahu an. Intinya para imam meninggalkan ucapan Umar, enggak diambil. Yang mereka ambil pendapat Muawiyah. Bukan karena Muawiyah sebagai Muawiyah belaka, tapi karena nas bersamanya. Ada dalil yang beliau pegangi, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, saat mereka tanya kepada beliau tentang tamattu tadi, haji tamattu, yaitu yang beliau perintahkan, tamattulah kalian, itu yang paling afdol manasik haji. Tapi kembali mereka sebagian orang, tapi Umar begini, Umar begini, padahal bapaknya sendiri. Kata Abdullah bin Umar, amru Rasulillah ahakku an yudhaba am amru Umar? Menurut kalian, yang lebih pantas ditaati ajaran Rasul atau Umar? Lalu itu ayah kandungnya. Dan Umar radhiyallahu ta'ala an. Tapi tetap saja, selama ada sunnah Rasul SAW, maka itu yang wajib mereka ambil. Orang tahu dan sepakat tentunya, Abu Bakar, Umar jauh keilmuannya, keutamanya di atas Abdullah bin Umar, jauh di atas keilmuan dan keutamaan Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar. Tapi perkaranya tadi, yang ini ada dalil bersama dia, sunnah Rasul SAW, maka itu yang menjadi ukuran. Ada nas, yaitu yang dibenarkan, itu yang diikuti. Demikian para a'immah, para ulama Islam, asar dari mereka sangat banyak sekali dalam bab ini. Kembali kepada tadi bahwa orang yang menyalahi apa yang dia ketahui dari sunnah Rasul adalah sayyi'ul adab, buruk dan jelek adabnya bersama Rasulnya SAW. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa minal adab ma'ahu, termasuk adab bersama Rasul SAW, an la yustashkal kauluhu, gak boleh kamu itu mempermasalahkan ucapan Rasul SAW. Kok begini Rasulullah? Kenapa Rasulullah hukumi begini? Kenapa beliau ajarkan begini? Gak boleh, gak adab kamu. Bal tustashkal arok li kaulihi, yang harus itu kamu permasalahkan pendapat orang, madhab orang, siapapun sudah. Loh, kok aneh? Imam ini kok begini pendapatnya? Padahal hadis seperti ini. Gitu yang seharusnya. Ini madhab fulan kok seperti ini? Kenapa kok dia berupa begini? Kok penjelasannya kok seperti ini? Hadis gak sedemikian, gak begini padahal. Begitu seharusnya pendapat orang, ijtihad orang atau madhab orang, itu yang kamu permasalahkan, bukan hadis Rasulnya. Wala yu'arad nasuhu biqiyas, juga termasuk adab kepada Rasul dan sunnahnya, gak boleh kamu hantam sabda-sabda beliau dengan kias, kamu bentur-benturkan. Baltuh dar akisah watul kolinususi, karena yang wajib kias-kias yang ada itu hader, nggak ada arti semuanya, dibuang semuanya ketika berhadapan dengan nas hadis Rasul. Wala yuharraf kalamuh an haqiqatihi li khayal, sebagaimana juga sabda Nabi, enggak boleh kamu tahrif, kamu takwil-takwilkan karena khayalan dan apa yang ada di benakmu. Itu khayalan. Kemudian nas yang begitu jelas, hujjah dari Rasul, kamu takwil-takwilkan, mungkin maksudnya begini, harus seperti ini. Kamu paksa, kamu tekuk-tekuk supaya sesuai dengan hayalan-hayalan hampa yang ada di pikiranmu. Yusamihi ashabuhu ma'kulan, walaupun orangnya mengatakan itu makulat. Ini logik, ini logika yang tajam, ini smart, pemikiran yang smart. Itu semua khayalan, kata Ibnu Qayyim. Semua yang bertentangan dengan nas hadis Rasul khayalan, khoyal. Naam huwa majhul wa anis sawabi ma'zul. Semua itu kejahilan, semua itu jauh dari kebenaran yang ada di pikiran orang, logika orang berhadapan dengan sunnah Rasul. Wala yuqafu qabulu ma jaa bihi ala muwafaqati ahad. Apa yang Rasul sebutkan tidak nunggu disetujui orang siapapun. Enggak nunggu. Sebentar, sebentar. Sudah hadis Nabi di depanmu. Sebentar. Imam Fulan ini apa pendapatnya? Madhabnya Imam Fulan seperti apa? Oh, sesuai dengan yang Nabi kata. Ah, ya sudah, kita ambil. Enggak nunggu begitu. Itu qillatul adab bersama Rasul SAW. Ini wajib sebaliknya. Orang yang kamu tunggu, jangan buru-buru diambil. Ada enggak hadis yang membenarkan dia? Begitu seharusnya. Faqullu hadza min qillati adab ma'ahu wa huwa ainul jur'ah. Semua itu tadi adab jelek kepada Rasul SAW, dan itu merupakan keberanian, keberanian dalam arti negatif, jur'ah. Jur'ah itu nekat, berani sekali dia, karena ancamannya berat. Tusibahum fitnah, syirik, au yusibahum adzabun alim, atau azab yang pedih menimpa dia. Kok berani dia beradab buruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka yang ada orang hanya menyesali. Di saat penyesalan itu kadang sudah enggak ada guna. Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di Al-Furqan. Hari di mana orang zalim gigit kedua tangannya mengatakan, seandainya dulu aku ikuti ajaran Rasul, seandainya aku taat kepada beliau, aku tinggalkan semua yang menyalahi itu. Nyesel. Tapi sudah enggak ada gunanya penyesalan dia. Menyalahi sunnah berakibat hitamnya wajah. Wal'iyadzu billah. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhukul adzab bima kuntum takfurun. Yang hitam wajahnya akan dikatakan, apakah kalian kufur setelah iman kalian? Rasakan adab kalian karena kekufuran kalian. Kata Ibnu Katsir, yang hitam wajahnya ahlul bid'ah, yang menyalahi sunnah, ahlul furqah, yang berpecah belah dalam agamanya, meninggalkan sunnah Rasulnya. Demikian diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akibat dari menyalahi sunnah Nabi. Akibatnya pula dijauhkan dari telaga Rasul, haud, dan minum darinya. Sebagaimana tersebutkan dalam hadis ma'ruf, ana faratukum alal haud, aku yang mendahului kalian. Man marra alayya syarib, kemudian dari kalian, dari umat ini yang lewat minum, Waman syarib lam yadhma abada, yang minum enggak akan dahaga selamanya. La yaridanna alayya aqwam a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Tapi akan ada orang yang dihalau. Aku tahu mereka, mereka pun tahu aku. Tapi yuhal. Yuhal itu dihalangi. Enggak boleh mendekat ke telaga beliau seperti umatnya yang lain yang taat. Alhamdulillah. Akibat meninggalkan dan melanggar sunnahnya, dihalau dan dihalangi dari minum telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu ancaman berat bagi orang yang berani melanggar dan meninggalkan apa yang beliau telah berikan, telah beliau sampaikan kepada umat beliau. Makanya kamu lihat sahabat begitu tajam dan keras menghadapi orang-orang yang menyalahi apa yang Rasul mereka ajarkan. Kamu tahu kisah Abdullah bin Umar ketika didatangi oleh Humaid ibn Abdurrahman Al-Himyari dan Yahya ibn Ya'mur tentang Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir. Gak ada itu takdir, kata Ma'bad. Semua terjadi dengan sendirinya. Kata Ibn Umar, kalau kamu temui mereka, sampaikan Ibn Umar berlepas diri dari mereka. Mereka berlepas diri dari Ibn Umar, antipati. Kalaupun mereka infakkan segunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdir. Marah Ibn Umar. Karena mereka tahu dari Rasulullah SAW, takdir diimani seperti hadis Jibril. Wa antum min bil qadar khairihi wa syarrihi. Begitu pula ketika Mujahid riwayatkan, aku masuk masjid bersama Urwah Ibn Zubair rahimahumullah. Di situ ada Abdullah Ibn Umar sedang duduk. Mereka sholat. Kata Mujahid dan Abdullah bin Zubair bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang sholat mereka. Kata Ibn Umar, bid'ah, menyalahi, karena Rasul melarang di waktu itu orang untuk sholat. Bukan karena sholatnya, tapi waktu yang dilarang orang untuk sholat. Kalau tetap dilanggar nasihat Hudzaifah radhiyallahu an, ya ma'syaral qurra istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Istiqomahlah kalian, istiqomahlah. Kalau kalian istiqomah, kalian akan lurus, kalian akan mendahului yang lain dalam fadilah dan kebaikan. Tapi kalau kalian ke kanan, ke kiri, sungguh kalian sesat jauh. Terkhusus kepada qurra nasihat Hudzaifah, karena banyak dari mereka menyalahi sunnah Rasulnya. Padahal mereka qurra, huffaz, menghafal. Hanya sebatas menghafal huruf. huruf-huruf Quran, kalimat-kalimat Quran, hafal di luar kepala, kayak Fatihah hafalannya. Tapi apa artinya kalau akidah dia, keyakinan dia menyalahi Quran yang dia hafalkan? Quran itu melaknati dia. Dia menentang dan menyalahi sunnah Rasul SAW. Kamu tahu Zamakhsyari, Imam Mu'tazilah, dia punya kitab Tafsir Al-Kasyaf. Di awal, ya Fattah, ya Razak, awal kitabnya sudah. Dan mukadimah pertama, kalimat pertama yang dia ucapkan dalam tafsirnya, tafsir Quran, bayangkan. Alhamdulillah alladhi khalaqal Quran. Alhamdulillah yang menciptakan Quran. Keyakinan kufur. Ibnu Qayyim sebutkan keyakinan ini dikatakan kufur oleh 500 imam min a'immatis salaf. Hadza Zamakhsyari. Khalaqal Quran. Mihna yang karenanya Imam Ahmad diazab, disiksa, dipenjara, sebagian imam dibunuh. Zamakhsyari alim, terutama dalam bahasa, dan sebagian ulama katakan kalau saja akidahnya selamat ini orang, dia akan punya posisi tinggi sekali dalam sunnah. Alim dia, alim luar biasa. Tapi subhanallah, menyalahi sunnah, enggak ada artinya keilmuan dia. Diingatkan oleh beberapa muridnya, mungkin terlalu tajam omongan itu, begini begini, sehingga dia rubah alhamdulillah alladzi ja'alal Quran. Dan itu dari permainan kata, dia ulama bahasa ngerti, karena secara bahasa ja'ala juga bermakna khalaqa. Ja'ala membuat, ya menciptakan. Sampai dia mati, ya, ulama sebutkan tampaknya murid-muridnya enggak ridho dengan pernyataan Zamakhsyari ini, sehingga mereka merubah. Mereka tulis di muka doanya, alhamdulillah alladzi anzalal Quran. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Quran. Asyahid seperti itu. Qurra. Makanya dinasihatkan oleh Hudzaifah tertuju ke mereka, ya ma'asyaral qurra istaqimu. Uthman dan Ali, keduanya sahabat mulia radhiyallahu anhum, termasuk yang melarang mut'ah, mut'ah haji, bukan mut'ah kawin, mut'ah haji, tamatuk maksudnya, digabungkan di antara umroh dan haji. Maka Ali radhiyallahu ta'ala an ihlal dengan mengucapkan labbaik bi umratin wa hajjah. Labbaik Allahumma labbaik itu dia niatkan sekaligus umrah dan haji. Uthman berpendapat itu enggak boleh atau melarang. Ali ketika ditanya, beliau katakan, ma kuntu li ada sunnatan nabi li qauli ahad. Aku enggak akan tinggalkan sunnah nabi hanya karena pendapat seseorang. Ini Utsman maksudnya. Itu kan termasuk boleh dan Rasul lakukan. Yang dikenal dengan qiran. Jadi satu amalan dua niat sekaligus, ya umroh ya haji sekaligus. Kalau tamattu umroh dulu kemudian tahallul lalu haji terpisah, ini gabung dalam satu perbuatan, ada dua niat sekaligus, ya umroh ya haji, qiran fuqaha namakan. Dan boleh dan Rasul lakukan. Makanya kata Ali, enggak akan aku tinggalkan sunnah nabi hanya karena fulan atau fulan melarang atau. Intinya kalau dikumpulkan dan disebutkan banyak sekali atsar sahabat terutama dalam bab ini menunjukkan betapa mereka berpegang dengan sunnah nabi yang mereka tahu, tidak mau mereka tinggalkan walaupun itu pendapat siapapun. Dan itu yang wajib, karena mereka tahu ancamannya begitu berat, keras, tahu sampai kepadanya sunnah rasulnya tetap sampai dia tinggalkan. Itu sebagai mukaddimah dari bab ini. Insyaallah kelanjutannya akan kita ambil untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.